Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini memiliki ahammiyatun azimah, kepentingan yang sangat besar, dikarenakan menjelaskan tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah Islam yang dibangun di atasnya Islam. Dan dengan perkara-perkara tadi, seseorang dinyatakan sebagai Muslim. Nah, dan dengan selain perkara tadi, seseorang keluar dari agama Islam ini. Sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inna hadal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din. Sesungguhnya hadis ini merupakan pokok yang sangat besar di dalam mengetahui agama. Wa 'alaihi timaduhu wa qad jama'a arkanahu. Dan di atas hadis inilah merupakan sandaran Islam dan terkumpul rukun-rukun Islam. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikannya, menghafalnya, dan menyebarkannya di antara kaum muslimin. Kandungan-kandungan atau faedah-faedah yang tercakup dalam hadis ini. Nah, sehingga muncul pertanyaan, mata yakunul abdu musliman? Kapan seorang itu dinyatakan sebagai muslim? Tidaklah seorang itu dinyatakan sebagai muslim kecuali dia menunaikan pokok-pokok Islam. Di antaranya rukun-rukun Islam yang dijelaskan dalam hadis ini. Nah, bahkan Nabi SAW mengumpamakan Islam dalam hadis ini seperti bangunan. Bila suatu bangunan tidak akan tegak melainkan dengan faktor-faktor yang menegakkannya. Apakah berupa pondasi, ataukah berupa tiang, atau yang lainnya. Dan yang menjadi pokok dalam bangunan Islam ini adalah syahadat la ilaha illallah. Ini merupakan pondasi. Kemudian di antara tiangnya Rasul sebutkan salat sebagai tiangnya. Rasul amrul Islam wa umudus salah wa dirwatus sanamihi al jihad. Pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya yaitu jihad. Setelah kita jelaskan berkenaan dengan rukun-rukun Islam pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang syahadat, tentang sholat, hukum-hukum, dan juga kewajiban-kewajiban, syarat-syarat, rukun-rukunnya. Begitupun tentang zakat, tentang puasa, dan tentang haji. Tinggal kita merojah, mengulang faedah-faedah yang telah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak mengulang lagi di sini. Masuk pada hadis yang keempat. Al-hadis rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal bacaan Al-Qur'annya. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, "Iqra alayya Al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Nabi, apakah aku bacakan Al-Qur'an kepadamu sementara Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inni uridu an asma'a min ghairi." Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari selainku. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Qur'an sampai ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi pada setiap umat, dan kami akan menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ketika sampai pada ayat ini, Rasul mengatakan cukup, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, "Faltafattu," aku melirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang menangis. Ya, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain masih menyebutkan tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau naik suatu pohon, pohon arok. Sebagian manusia menertawakan kurusnya, tipisnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kurus beliau itu. Sampai betisnya pun kurus sekali. Sebagian manusia menertawakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sungguh kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud ini lebih besar timbangannya di akhirat nanti daripada gunung Uhud." Ya subhanallah. Nah, keutamaan amalan-amalan saleh yang dilakukannya. Walaupun kurus kering, tapi di akhirat nanti timbangannya lebih besar daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Menyampaikan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah as-shadiq, seorang yang jujur, al-masduq, dan yang dibenarkan ucapannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang shadiq, jujur. Benar ucapannya. Al-masduq, dan harus dibenarkan apa yang diucapkannya. Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, bahkan termasuk konsekuensi seseorang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkannya, apapun yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Nah, saddaqna wa amanna, kita benarkan dan kita beriman kepadanya. Nah, dan setiap perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pilihan yang lain bagi kita, melainkan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaatinya. Baik. Rasulullah mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian terkumpul penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, berupa air mani. Nah, ini menyebutkan tentang bagaimana fase-fase penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ya, terkumpul penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Nah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu berupa segumpal darah. Nah, ya, 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Ya, dalam kurun waktu 40 hari yang berikutnya. Ya. 40 hari berupa apa? Nutfah, mani. 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Ya. Berapa hari berarti? 120 hari. Dibulankan berapa bulan berarti? 4 bulan 3 bulan. Ya, 4 bulan. Barakallahu fikum. Nah, 120 hari 4 bulan. Setiap bulan berapa hari? 30 hari. Nah, ada juga 29. Ya. Selama kurun waktu ini 120 hari atau kalau dibulankan kurang lebih 4 bulan. Nah. Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat kepada janin tersebut. Dan meniupkan ruh padanya. Sehingga ditiupkan ruh ketika janin berusia 4 bulan. Nah, sehingga ketika janin berusia 4 bulan, ya, sudah dianggap makhluk yang memiliki ruh, bernyawa. Nah, sehingga dalam keadaan apapun, tidak boleh seorang ibu menggugurkan janinnya ketika sudah mencapai usia 4 bulan. Ya, lebih. Ya, atau lebih. Adapun sebelum mencapai usia 4 bulan, kalau seandainya darurat, ya, darurat sekali, nah, misalkan si ibu punya suatu penyakit yang sangat membahayakan bagi nyawa si ibunya, dan dokter memvonis misalkan, ya, harus menggugurkan janinnya, ya, maka bisa menggugurkan janinnya kalau keadaannya darurat seperti itu, berbahaya bagi nyawa si ibunya, dengan syarat janinnya belum berusia 4 bulan. Kenapa? Dikatakan belum ditiupkan ruh. Nah, tapi kalau saya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa daurat, ya, tidak boleh menggugurkan janin walaupun usianya masih di bawah 4 bulan. Dikatakan cikal bakal anak. Nah, cikal bakal manusia. Inilah, ya. Nah, tapi kalau sudah berusia 4 bulan atau lebih, apapun yang akan terjadi, ya, tidak boleh memilih untuk menggugurkan bayi atau janin yang sudah ditiupkan ruh, kemudian memilih dirinya, memilih si ibu. Tidak. Ya, dikarenakan sudah ditiupkan ruh. Nah, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Ya. Bekat bi rizkihi, untuk mencatat rezekinya. Ya. Wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Wa amalihi, yang ketiga amalannya. wasaqiyun aw sa'idun. Yang keempat, celaka atau bahagianya. Nah, hendaklah kita mengimani perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun kita tidak mengetahuinya. Ini perkara yang ghaibiyah, di mana Allah Subhanahu wa Taala sebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Itulah Al-Kitab, Al-Quran, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di antara cirinya, orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, termasuk perkara-perkara yang kita sebutkan ini. Ketika bayi atau janin berusia 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Nah, kemudian meniupkan ruh pada janin tersebut. Kemudian dicatat bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, bagaimana amalannya, kemudian celaka atau bahagianya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Rasul mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, sampai jarak di antara dia dengan surga hanya satu hasta saja. Jarak yang dekat dikatakan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Nah, fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Akan tetapi alkitab, catatan takdir telah mendahuluinya. Kemudian dia mengamalkan amalan dari amalan-amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Ya, su'ul khatimah. Nah, dan sebagai riwayat, orang ini mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, fima yabdulin nas, yang nampak bagi manusia. Nampaknya amalannya baik. Tapi Allah wa'ala dengan hakikatnya. Nah, dan ketika di akhir hayatnya, dia melakukan amalan-amalan yang termasuk amalan penduduk neraka. Durhakaan, kemaksiatan. Kemudian akhirnya dia masuk neraka. Su'ul khatimah. Akhir yang jelek. Nah, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan dari penduduk neraka, kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, kekafiran dan semisalnya, sampai jarak di antara dia dengan neraka hanya satu hasta saja. Tinggal loncat. Hanya satu hasta saja. Nah, dekat sekali jarak dia dengan neraka. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Kemudian Alkitab, catatan takdir mendahuluinya, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya subhanallah. Walaupun sebelumnya mengamalkan amalan-amalan yang jelek, tapi ketika menutup akhir kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, dia masuk surga. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan khawatim, dengan akhirnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khatimah. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.